diajarinya sama guru ngajinya supaya paling tidak dia tahu dulu bacaannya sedikit-sedikit gitu. Kebiasaan untuk sholat, berdoa, beribadah gitu kalau anak-anak sekarang udah kelihatan sampai mana? Walaupun masih umur 6 tahun yang paling besar ya? Kalau yang umur 6 tahun sih alhamdulillah udah hafal beberapa ayat ya. Udah lumayan, udah ada empatan gitu. Terus kalau untuk sholat, gurunya masih ngebimbing, tapi dia masih hanya ikut dulu untuk gerakannya biar lebih mantap, baru nanti pelan-pelan bacaannya gitu, pada saat sujud, pada saat ruku gitu, baru diajarin gitu ya. Gitu ya Ustadz ya, berarti orang tua tetap harus bukan hanya harus, memang kewajiban orang tua. Karena bicara kepada kewajiban orang tua, Nabi telah mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis ini. Ada kewajiban orang tua terhadap anak, ada hak anak terhadap orang tua. Jadi ketika kewajiban kita tidak dijalankan, kita tidak tunaikan, hati-hati, jangan kata di akhirat, di dunia pun mereka akan menuntut. Yang pertama baginda Rasul menyebutkan, di samping memiliki nama yang baik, yang kedua adalah ayyu allimahul kitabata, ajarkan kepada mereka supaya tidak buta dalam memahami agamanya Allah dan ilmu duniawi. Ini kewajiban orang tua. Jadi kalau tadi cerita Mbak Fiona, alhamdulillah mungkin karena faktor kesibukannya, ya carikan seorang guru untuk bisa mengajarkan, membimbing, maka secara gak langsung insya Allah termasuk nominasi orang tua yang sudah menjalankan kewajiban daripada keterangan yang Nabi menyebutkan. Insya Allah. Bergabung bersama Curhat Bareng Ustadz. Kalau tadi ada yang bicara masalah sholat, bagaimana cara mengajarkan anak supaya rajin sholat. Nah sekarang ini kita juga punya ada lagi nih yang curhat. Mbak Muji katanya mau bertanya masalah poliandri. Nah biasanya kan kalau yang lagi ngetren poligami, yang ini mau tanya masalah poliandri. Silahkan. Nama saya Bu Muji, umur saya 10 tahun. Saya mau tanya nih Pak Ustadz, saya punya teman, dia tuh sudah berkeluarga dan sudah punya anak, tapi di usia dia sekitar 43, dia tuh ada laki-laki lain masuk dan menikah. Itu gimana hukumnya? Apakah pernikahan dia? Dia punya kartu apa? Maksudnya surat nikah dua jadinya. Yang suami pertama sama suami kedua tuh ada surat nikahnya. Itu kalau di agama gimana, sah nggak dia pernikahan itu? Saya rasa itu aja, terima kasih. Baik Mbak Muji, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya menarik sekali ya, punya teman yang punya surat nikah dua Ustadz, gimana Ustadz? Ya, buat Mbak Muji yang bertanya, merujuk kepada Al-Quran ya, itu jelas agama hanya menyuruh adanya, boleh itu walaupun emergency exit ya, itu poligami. Poligami. Jadi laki-laki punya istri lebih dari satu. Tapi ketika poliandri yang tadi ditanyakan, saya harus katakan secara objektif, pertama karena perintah dalil Al-Qurannya tidak ada. Jadi kalau kita mencari Al-Quran yang berjumlah 30 juz 114 surah, 6.660 sekian ayat, tidak ada dalil yang membolehkan perempuan boleh melakukan poliandri. Kalau larangan ada nggak Ustaz? Ya, jadi ketika otomatis ketika perintah pun nggak ada, larangan juga tidak ada. Jadi ketika ditanyakan bagaimana hukumnya, ya yang pertama tadi nikahnya sah. Tapi untuk nikah yang kedua, ketika statusnya masih mempunyai suami, itu tidak sah. Makanya agama mengatur dalam surah Al-Baqarah, ada yang namanya dalam surah Al-Baqarah 229, 228, itu masa iddah buat istri apabila mau menikah lagi. Iddah ini masa tunggu. Tunggu dalam mau menikah lagi aja iya, harus tunggu ya. Jelas itu ya? Buat istri itu. Nih, contoh misalkan, itu Al-Quran menyebutkan secara sistematis, yang pertama istri apabila ditinggal mati oleh suaminya. Walladina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asra. Al-Baqarah 231. Al-Quran menyuruh boleh nikah lagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya kalau sudah menunggu masa iddah sampai 4 bulan 10 hari. Bukan 4 bulan. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhuri wa asra. Dengan satu suami 3 anak aja udah ribet ya Bu ya. Gimana coba kalau misalnya punya 2 suami? Kalau misalnya begitu Pak, Kalau gitu hukumnya dia dengan suaminya yang kedua itu berzinah dong. Gimana? Iya. Jadi saya uraikan secara global dalam Al-Quran ya. Tadi untuk cerai mati demikian. Cerai hidup, Al-Quran menyuruh apa? Salah satu kuru, tiga kali sucian. Ada yang menyebutkan tiga kali sucian. Ini tafsiran kata-kata kuru ini sebagian ulama menafsirkan bukan tiga kali sucian tapi tiga kali menstruasi. Tiga kali menstruasi. Baru boleh nikah lagi. Oh, tiga bulan gitu jadi. Iya. Nah kemudian ketika dia dicerai dalam kondisi hamil boleh nikah lagi. At-Talaq ayat 4 menyebutkan wa ulatul ahmali ayyadna hamlahunna sampai lahir janin yang dikandungnya. Baru boleh nikah lagi. Nah, jadi ketika ditanya bagaimana status poliandri seorang perempuan yang sudah memiliki suami, jadi pernikahan yang berikutnya itu enggak sah. Enggak sah. Jadi berzina ya judulnya. Jadi judulnya ya, ketika berzina. Ketika dikatakan enggak sah otomatis itu bisa masuk kategori jadi perzinahan. Ini saya masih ada pertanyaan yang banyak lagi mengenai poliandri. Mungkin juga ingin bertanya mengenai poligami. Menarik sekali. Mau dilanjutin sekarang apa nanti aja Ustaz? Kayaknya ke pasar minggu orang pada lewat. Kita tunggu satu yang mau lewat. Oke, jangan kemana-mana pemirsa. Pemirsa ANTV kembali lagi dalam Curhat Bareng Ustadz. Kalau Anda ingin ikut bergabung curhat bersama Ustadz kita hari ini, Anda bisa SMS ke 9123 dengan format ANTV, spasi curhat, spasi isi pertanyaan. Atau bisa juga mengirimkan email ke cbu@an.tv. Saat ini kita sedang membahas masalah poliandri. Kalau poligami kan laki-laki mempunyai istri lebih dari satu. Ini masalah poliandri. Kalau istri mempunyai suami lebih dari satu gimana gitu ya. Bu katanya mau tanya Bu, boleh ya, Bu? Pak, kenapa kok hanya laki aja yang boleh? Kalau punya pasangan lebih dari satu gitu ya. Kok cewek gak boleh Pak? Ya pertama harus saya katakan secara apa secara gamblang. Memang ini yang namanya poligami. Kenapa pula hanya laki saja? Tapi perempuan gak boleh. Nah ini terus terang itu perintah itu ada. Jelaskan kalau merujuk Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kata Allah dalam Al-Quran memang ada perintah boleh sampai 2, 3, 4. Tapi ini perintah belum harga mati. Di situ ada syarat di situ. Fa in khiftum, jika kamu khawatir tidak mampu untuk berbuat adil, Allah menyatakan fawahidatan. Maka baiknya satu. Gitu. Jadi ini kadang-kadang kan ayat ini baru sampai kata-kata 2, 3, 4 udah dititikin. Betul. Jadi banyak salah pengertiannya. Jadi suami itu banyak yang boleh kok punya istri 4. Ada gitu. Penjelasan di situ kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu, ketika kamu khawatir untuk tidak mampu berbuat adil, sementara bicara adil ini berat loh. Gampang dalam memaparkan kata-kata, tapi tidak semudah bolak-balikan telapak tangan ketika meralitakan. Kita kepada anak-anak aja agak susah ya buat adil ya satu sama lain. Satu, dua, ketiga itu udah bingung deh. Apalagi sama pasangan kayaknya agak repot juga. Jadi begitu masalah poligami. Jadi satu itu, jadi perintahnya memang Al-Qurannya ada, jadi walaupun ada, itu hanya sebatas emergency exit. Emergency exit kan kalau dalam pesawat itu gak bisa digunakan setiap saat kan. Nah itu pun demikian. Yang kedua alasannya kenapa? Karena kalau misalkan perempuan boleh melakukan poliandri, nanti status anak kemana itu? Ya, kita juga bingung sih Ustaz, mau masak buat suami yang mana juga bingung sih. Yang di sana aku belum dimasakin, aku juga. Bu, yang ini sakit anaknya, yang ini juga, aduh repot juga Ustaz ya. Oke, dan hari ini tanpa terasa ini karena ada Ibu Fiona ya, tadi membahas masalah anak, bagaimana cara mengajarkan sholat, kemudian bicara mengenai poliandri sampai ke poligami juga. 30 menit sudah kita bersama-sama. Cepet. Jadi kayaknya cepet banget gak berasa ya Bu ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Kapan-kapan hadir lagi. Insyaallah. Pemirsa ANTV di rumah, terima kasih juga Anda sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga kami memberikan makna untuk Anda semua. Nah, bicara mengenai makna, ada makna lagi yang ingin disampaikan oleh Ustaz Taufikur Rahman. Silakan Ustaz. Iya, pemirsa ANTV rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sempat ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, dari istri-istri kamu yang paling kamu cintai yang mana? Lantas ketika ditanya oleh seperti ini, Nabi jawabannya, kata baginda Rasul, kamu tunggu jawabannya 9 hari dari sekarang. Hari yang pertama, Nabi berangkat ke pasar. Dia belikan emas seberat 5 gram. Dia masukkan ke cincin jadi manis istri yang pertama. Hari yang kedua dengan kerjaan yang sama pun demikian pada istri yang berikutnya. Hari yang ketiga juga demikian. Ketika hari yang ke-10, sahabat sudah pada kumpul. Ingin mengetahui jawaban baginda Rasul. Apa kata Rasulullah? Istriku yang paling aku cintai, istriku yang dimana jadi manisnya ada cincin seberat 5 gram. begitu diperiksa satu per satu, ternyata semua sama. Inilah akhlaknya Rasulullah SAW, adilnya sampai sedemikian. Cuman jangan disamakan, kalau di zaman Nabi beratnya 5 gram, ya tentu sekarang itu sudah mengikuti kondisi perkembangan zaman. Nah itulah adil sangat berat sekali. Nah makanya pemirsa ANTV, mudah-mudahan apa namanya kita semua selaku suami bisa bisa memimpin keluarga kita, terutama istri dan anak kita, sehingga nominasinya menjadi keluarga diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir bahasa kami ke Sukabumi bertemu Mbak Fiona. Mudah-mudahan pembahasan kami bisa bermakna. Amin. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.